ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحيماني ورحيمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di pertengahan Syawal ini, Allah menakdirkan kita bisa kembali hadir di majlis ilmu, di taman surga, di taman jannah, untuk membaca kitab Allah dan sunnah Rasul, untuk berzikir kepada Allah, membaca kalam Allah, mentadaburinya, untuk mengamalkannya, mendakwakannya, sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semoga terus diberi nikmat untuk bisa hadir di majlis ilmu sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari, mentadaburi firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang sudah sampai ayat yang ke-34. Maka pada pagi hari ini kita akan baca ayat yang ke-35 dan ke-36 atau 35 insyaAllah ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam, dan ingatlah kata Allah Ta'ala, wahai Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan ingatlah tatkala kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kamu berdua makan, kamu dan istrimu silakan makan dalam surga itu. Nah, seluas-luasnya dengan nikmat. Sekendak kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarata. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan termasuk orang yang zalim. Fazallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua, anha, darinya, dari pohon tersebut. Fakhrajahuma, maka disebabkan mereka tergelincir sehingga mendekati dan makan pohon tersebut, buah pohon tersebut, maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Mimma kana fi, dari tempat yang dulunya mereka ada di dalamnya. Wa qulna, dan kami berfirman, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian. ba'dukum li ba'din adun, jadi musuh bagi yang lainnya. Walakum fil ardi, dan kalian di muka bumi ini mustaqarrun, ada tempat menetap, tempat tinggal sementara. Wa mata'un, dan ada kenikmatan, bisa makan, bisa minum, kebutuhan kalian untuk makan minum itu sudah lengkap di dunia ini, ada. Ilahin, sampai waktu yang sudah ditetapkan, sampai waktunya, enggak lama tapi ya. Nah, demikian ikhwat fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, wa faddalahu, dan Allah mengutamakan, memuliakan Adam. Allah menciptakan Adam, Allah memuliakan Adam, memberikan keutamaan kepada Adam. Atamma ni'matahu alaihi, maka Allah sempurnakan nikmatnya kepada Adam. Dengan apa? Bi an khalaqa minhu zawjatan, di mana Allah sempurnakan kenikmatan untuk Adam, di mana Allah menjadikan untuk Adam istri, pasangan Adam, dari tulang nam rusuknya Nabi Adam alaihissalam, sehingga sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam. Liyaskuna ilaiha wa yasta'nis abiha, sehingga dengan adanya istri dia menjadi tenteram, menjadi tenang. Wa amarahuma, kemudian Allah mengizinkan mereka berdua untuk tinggal dalam jannah. Wa akla minha, dan untuk makan berbagai macam buah-buahan dalam surga. Raghadan, ayatnya wasi'an hani'an, seluas-luasnya, dengan senang silakan. Nah, silakan makan berbagai macam makanan-makanan dalam surga, sekendak kalian, sesuka kalian, seluas-luasnya, dengan senang. Haitsu syi'tuma, ay artinya min ayyi asnafis samar wal fawakih, silakan kalian makan buah, berbagai macam jenis buah-buahan yang ada dalam surga, silakan bebas, sekendak kalian, apapun yang kamu sukai, silakan wahai Adam dan Hawa, silakan. Luar biasa, Allah mengutamakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa, dimuliakan, diberi fasilitas, kenikmatan, buah-buahan, dan semuanya lengkap. Dimana Allah berfirman, inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Di dalam surat Thaha Allah menyebutkan, sesungguhnya engkau wahai Adam, alla taju'a, engkau tidak akan lapar. Fiha, di dalam surga tersebut enggak mungkin lapar. Wala ta'ra, dan engkau tidak akan telanjang, artinya engkau tidak akan kelihatan auratmu. Tidak lapar, berpakaian yang rapi, tidak kelihatan auratnya. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan engkau wahai Adam tidak akan kehausan di dalam surga, dan juga tidak akan merasakan teriknya panas matahari. Nikmat yang luar biasa. Nah, tidak lapar, tidak haus, tidak tersingkap auratnya, tidak merasakan panasnya terik matahari. Nikmat yang luar biasa. Saat ini kita rasakan teriknya matahari yang sudah mulai sangat panas. Sampai-sampai di India disebutkan, dan dikhabarkan banyak yang meninggal dunia kena panasnya terik matahari. Tetapi di surga tidak ada panasnya terik matahari. Nikmat yang luar biasa. Cuma Allah minta satu syarat saja. Cuma satu saja, jangan dilanggar. Apa itu? wala taqrab hadhihi syajarata, jangan kamu dekati pohon. Pohon apa? Nau'un min anwa'is syajar al-jannah, salah satu macam dari macam-macam pohon-pohon surga. Allahu alam biha. Allahu alam, pohon apa itu? Yang jelas Allah sudah kasih tahu ini loh pohonnya. Allah enggak kasih tahu namanya. Nah, yang disebut dengan buah khuldi, pohon khuldi, yang ngasih nama itu iblis, bukan dari Allah. Nah, Allah sebutkan jangan dekati pohon ini. Salah satu macam pohon di dalam surga. Wa inna ma nahuma anha imtihanan wa ibtilaan. Sesungguhnya hanyalah Allah melarang mereka berdua untuk mendekati pohon itu sebagai ujian. Nah, sebagai cobaan, Allah ingin mengetes mereka, menguji mereka. Bukan masalah nama pohon yang enggak penting itu. Ya. Yang penting, nah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itu yang penting. Allah ingin mengetes, ingin menguji. Nah, mataat atau tidak dengan perintah Allah Ta'ala. Aulu hikmati ghairu ma'lumatin lana, atau karena hikmah. Yang jelas Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sia-sia, tidak pernah melarang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada hikmah di balik itu. Apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah larang pasti ada hikmahnya. Ghairu ma'lumatin lana, yang kita mungkin enggak tahu. Tapi yang jelas kita harus yakin perintah dan larangan Allah semuanya mengandung hikmah. Kalau kamu dekati pohon itu, wahai Adam dan Hawa, fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua termasuk orang yang zalim. Dalla ala anna nahya litahrim, ini menunjukkan, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini menunjukkan bahwasanya larangan di sini adalah larangan tahrim, larangan yang menunjukkan haramnya, haram mendekati pohon tersebut. Sama larangan Allah Ta'ala, wala taqrabu zina, jangan mendekati perbuatan zina. Oh, yang nan, yang enggak boleh itu mendekati perbuatan zina. Kalau zinanya enggak apa-apa, ini pemahaman yang salah. Dekati saja enggak bisa, enggak boleh, udah haram, apalagi berzinanya. Nah, jangan disalahfahami. Begitu juga Allah melarang mendekati pohon, menunjukkan haramnya mendekatinya, apalagi memakan buahnya. Li'annahu rattaba 'alaihi dzulm, karena Allah mengiringi dengan kata-kata zalim bagi orang yang mendekatinya. Falam yazal aduhuma yuwaswisu lahuma, maka musuh mereka berdua yaitu iblis laknatullah terus menerus merayu, menggoda mereka berdua. Wa yuzayyidu lahuma tadawul ma nahi anhu. Dan iblis menggoda, merayu mereka berdua agar berkenan, agar mau mendekati apa yang nuhiya anhu, apa yang dilarang oleh Allah kepada mereka berdua. Digoda, dirayu. Ya, nah, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada kamu, nah, ada syajaratul khuld, pohon keabadian, pohon khuldi, itu pohon abadi. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan abadi, dan kamu akan menjadi raja, pemimpin, penguasa di surga ini. Kamu akan, atau maknanya kamu akan menjadi malaikat di surga ini. Nah, berbagai macam godaan-godaan, Nabi Adam dan Hawa tidak tergoda. Namun ketika syaitan itu bersumpah, maka tergodalah Nabi Adam dan Hawa. Karena menghormati nama Allah malah tergoda. Hatta sehingga mereka berdua tergelincir. Ay artinya hamalahuma 'ala az-zalal. Ditazini keduanya terbawa pada ketergelinciran dengan godaan rayuan syaitan. Wa qasamuhuma, di mana syaitan bersumpah kepada keduanya, billahi demi Allah, inni lakuma laminan nasihin, demi Allah wahai Adam, sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah seorang pemberi nasihat. Aku tuh hanya sekedar menasihati kamu supaya kamu kekal tinggal di surga ini, supaya kamu menjadi pemimpin di surga ini, supaya kamu tidak dikeluarkan dari surga ini. Makanlah, dekatilah, makanlah buah itu. Nah, demi Allah, pakai nama Allah. Akhirnya tergoda Nabi Adam dan Hawa, kemudian mendekatinya dan memakan buahnya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih min na'im warad, bukannya abadi yang mereka berdua dapati, bukannya kekuasaan, bukannya menjadi malaikat sebagaimana yang dijanjikan syaitan, tetapi justru sebaliknya, akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga, dari tempat yang tadinya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan. Wa ahbitu ila dari ta'ab, dipindahkan, diturunkan ke negeri yang penuh ketab, kecapean. Wa nasab, kelelahan. Wa mujahadah, yang harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Tadinya tinggal menikmati apapun, minuman surga, makanan buah-buah surga, enggak usah nanam, enggak usah mupuki, enggak usah, tinggal panen, tinggal makan, pakaian sangat indah, tertutup aurat. Orang-orang kaya sekarang saja enggak mampu beli pakaian untuk menutup aurat, padahal kaya mereka. Malu dengan orang-orang miskin yang gajinya kecil tapi mampu untuk membeli pakaian yang bisa menutup aurat. Di surga nikmat luar biasa. Pakaian yang menyebabkan auratnya tertutup indah dari sutra dan yang lainnya. Sungai-sungai madu, sungai susu, sungai khamr yang tidak memabukkan dan yang lainnya. Karena tergoda dengan rayuan iblis laknatullah, tergoda, akhirnya justru dikeluarkan dari surga. Akhirnya pindah ke negeri yang penuh kecapean, kelelahan. Mau makan harus nanam dulu, nyiram, nyemai, masih pupuk, dijaga. Susah, capek, lelah, harus bekerja. Mau makan buah-buahan harus manjat dulu, resiko jatuh, kebaret, luka, dan yang lain-lainnya. Yang membutuhkan kesungguh-sungguhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lainnya. Tadinya Nabi Adam itu gak tahu kalau setan atau kalau iblis itu adalah musuh, tadinya gak tahu. Allah Maha tahu isi hati. Allah tahu isi hati iblis ini. Ada iri dengki, hasad. Sehingga Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Lihat, kemudian menjadi tembikar, menjadi ketika kering menjadi tembikar, dibentuk Nabi Adam. Sengaja Allah tidak kasih langsung nyawanya. Maka iblis muncullah. Irinya, keirian dalam hati iblis mulai muncul. Akhirnya dia masuk melalui duburnya Nabi Adam yang masih tanah, lihat belum ada ruhnya. Dia mengecek isi dalamnya, kemudian keluar melalui mulutnya, terus masuk lagi melalui mulutnya. Sengaja Dan dia pun menyatakan dalam hatinya, seandainya, ini makhluk yang berbeda ini dengan saya, kata iblis, seandainya dia lebih mulia, saya enggak akan taat kepadanya. Kalau seandainya dia iblis yang lebih mulia, maka akan ditindas oleh iblis. Mulai nampak isi hati iblis. Ternyata Nabi Adam lebih mulia. Disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tidak mau, enggan, dan dia pun menyombongkan diri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, ketika di surga, Nabi Adam enggak tahu kalau iblis itu musuh. Diroya-rayu, digoda, nah enggak mau. Ketika menyebut nama Allah, baru dia tergelincir. Akhirnya diturunkan ke dunia. Maka Allah menyatakan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lainnya. Ayat artinya, Adam wa zurriyatihi a'da li iblis wa zurriyatihi. Artinya, Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi iblis dan keturunannya. Adam yaitu manusia menjadi musuh bagi iblis dan syaitan-syaitan anak keturunan iblis laknatullah. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui, annal adwa, bahwasanya yang namanya musuh, yajibdu wa yajtahidu fi darar aduwihi, yang namanya musuh akan bersungguh-sungguh dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan mudarat, kecelakaan bagi musuhnya. Wa isal syarr ilaihi bikulli tariqatin, yang namanya musuh berupaya untuk memberikan kejelekan bagi lawannya dengan berbagai macam cara. Namanya orang yang bermusuh. Kalau kita lihat orang dalam ring, misalnya dalam perkelahian ya, berkelahi, nah dia berupaya bagaimana untuk menundukkan lawannya. Lawannya juga berupaya untuk menundukkan dirinya. Dengan dipiting, dikunci, tendang, pukul, melompat, segala macam. Dengan berbagai macam cara. Namanya orang yang bermusuh. Nah, ada pun manusia dan iblis, dan juga anak keturunannya adalah musuh bagi yang lainnya. Tentunya, iblis dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya manusia ini menjadi teman dia di dalam neraka dengan berbagai macam cara. Nam, 1001 cara bagaimana supaya manusia ini melakukan perbuatan yang melampaui batas. Bagaimana supaya manusia ini melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah, ekstrim dalam ucapannya, ekstrim dalam perbuatannya dan tingkah lakunya, jangan sampai sesuai dengan syariat. Itu tujuan iblis, bukan untuk membunuh manusia, bukan. Tujuan mereka bukan untuk membunuh kalian. Tujuan mereka adalah supaya kalian menemani dia dalam neraka. Bagaimana supaya keyakinan kalian syirik, perbuatan kalian syirik, ucapan kalian syirik, tingkah laku kalian syirik. Kalau enggak bisa, ya bagaimana ucapan, perbuatan, tingkah kalian bid'ah. Ibadah kalian bid'ah, ucapan kalian bid'ah, keyakinan kalian tidak syar'i, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau gagal juga, bagaimana supaya ucapan kalian maksiat, hati kalian penuh dengan keinginan berbuat dosa dan maksiat, perbuatan kalian dosa dan maksiat. Nah, yang jelas, jangan sampai kalian kembali ke tempat tinggal asli kalian, yaitu di surga. Sehingga dengan berbagai macam cara untuk menimpakan kejelekan kepada kalian, wahai manusia. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya musuh akan berupaya menimpakan kepada kalian kejelekan dengan berbagai macam cara. Wa hirmanuhu al-khair bi kulli tariq, dan menghalang-halangi kalian dari kebaikan dengan berbagai macam cara. Jangan sampai taat, jangan sampai ibadah, jangan sampai mentaatkan Allah, jangan sampai melaksanakan sunnah dengan berbagai macam cara. Fafi dhammi hadha tahziru bani Adam ya syaitan. Maka dalam kisah ini, terdapat tahzir bagi anak Adam, bagi manusia dari syaitan. Hati-hati dari syaitan dan bala tentaranya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah berfirman, sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah mereka itu musuh. Sesungguhnya hanyalah syaitan dan bala tentaranya mengajak kalian, mengajak pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Nah, sesungguhnya syaitan, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan-syaitan, itu musuh kita. Yang namanya musuh, kita harus tahu kekuatannya, makar-makarnya, manuver-manuvernya, trik-triknya, politik-politiknya. Dan juga kita tahu, harus tahu tameng apa yang harus kita gunakan, apa yang kita harus lakukan menghadapinya, dan bagaimana untuk bisa lepas dari makar-makarnya. Jangan santai, jangan terlena, karena sebenarnya syaitan itu musuh. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Apakah patut bagi kalian mengambil iblis dan syaitan-syaitan, iblis dan bala tentaranya, iblis dan anak keturunannya, sebagai penolong-penolong kalian selain Allah? Patut yang diberikan itu, mengambil iblis, mengambil syaitan-syaitan dan anak keturunannya, menjadikan syaitan-syaitan sebagai penolong kalian, teman dekat kalian, wali-wali kalian selain Allah? Wa'alaikum adung, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala, alangkah jeleknya pengganti bagi orang-orang zalim. Seharusnya Allah sebagai wali kita, penolong kita, pelindung kita, yang hendaknya kita minta tolong kepadanya. Kenapa minta bantuan syaitan? Kenapa minta bantuan iblis, laknatullah? Siapa? Yaitu dukun-dukun, di mana para dukun mereka minta bantuan iblis, minta bantuan syaitan, syaitan memanggil syaitan-syaitan di sana dan di sini, minta tolong kepada mereka. Enggak patut, alangkah jeleknya orang-orang zalim itu mengambil pengganti. Summa dzakara muntaha al-ihbab ila al-aw. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir dari tujuan mereka diturunkan ke muka bumi. Allah menyebutkan, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di muka bumi ini ada tempat tinggal, maskan wa qarar, tempat tinggal, tempat menetap. Kalian diturunkan, bukan dilepaskan begitu saja, ada tempat tinggal kalian di muka bumi ini, tempat menetap. Tapi ingat, itu cuma sementara. Wa mata, dan juga terdapat kenikmatan. Di dunia juga ada banyak kenikmatan, tetapi sifatnya sementara. Ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya, inqidai ajalikum, sampai habisnya ajal kalian. Kalau menikmati kenikmatan dunia ini cuma terbatas sebentar. Kalau sudah meninggal dunia, hilang sudah kenikmatan tersebut. Sumatum kiluna minha lidaril lati khuliktum laha. Kemudian setelah kalian meninggal dunia, kalian akan berpindah ke negeri untuk apa kalian diciptakan. Di mana? Untuk apa kalian diciptakan? Kalian itu diciptakan untuk tinggal di surga. Kalian itu diciptakan oleh Allah untuk tinggal di surga. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu penghuni surga. Kita diciptakan untuk tinggal dalam surga. Maka jangan lama-lama tinggal di muka bumi ini. Nah, artinya jangan terlalu berlebihan mengupayakan membuat bangunan yang berlebihan untuk tinggal di muka bumi, sehingga ingin hidup kekal di muka bumi, ingin hidup abadi. Jangan. Di dunia ini tempat hidup kita sementara. Tempat tinggal kita bukan di sini. Ini tempat tinggal sementara saja. Tempat tinggal kita adalah di jannah, di surga Allah SWT. Wa khuliqat lakum. Dan surga itu diciptakan untuk kita. Surga itu diciptakan untuk kita. Kita harus sadar. Terus kenapa kalian mau hidup selama-lama di muka bumi ini? Mau ngapain di dunia ini? Nah, tapi ingat, sekalipun kita diciptakan untuk tinggal di surga, iblis dan setan-setan dan bala tentaranya, setan-setan yang merupakan bala tentara iblis akan menghalangi kita. Dia berdiri di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita dan di kiri kita dengan berbagai macam rayuan, ancaman, syahwat, subhat dan yang lainnya.